jauh sunat weh. Alhamdulillah Jang. Kang. Heh ieu teh nu aja teh dulur deh weh ngancuk. Ya. Dokter Anes Haji Ahmad Johara MSI. Sumohon. Sareng Ibu Hajah Neneng Hadiani. Heeh. Sarjana hukum munuh mantu ieu. Iya teh. Nya Cep Andri Ahmad Fauji Kaneng Reni Nur Elangga. Sumohon. Rengse ditikah geuna. Tos. Mudah-mudahan dina ngamah sagara rumah tangga teh cing runtut raut sauyunan. Amin. Sagegeus sapihaneang kacai jadi saleuwi kadarat jadi salemah. Amin. Cenekna ieu panganten teh cing kawengku ku kulawarga anu sakinah mawadah katut warahmah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dulur-dulur sana rumpi bahaya datang. Aya Bapak Suparno. Aya Ibu Titin. Besan itu Ibu Titin teh? Besan. Nya itu Ibu Klakson. Titin Titin. Oh Titin temunya. Titin. Datu. Bapak Haji Danang Muhammad Nasir, Bapak Bupati ayah. Ayah. Alhamdulillah. Islami tepenak Pak Haji. Sumuhun. Bapak Bupati nya. Atau Bapak Lurah Mumu. Jadi mohon cina saura teh nuju ayah pamengan. Setelah saya ke dia nge SMS semuanya Bapak Mumu ya. Lanjut dewek raka ya. Atau Bapak Haji Deddy Mulyadi sarjana hukum aya. Ya. Bapak Haji Nana atau tukang sepatu ya. Bawa sepatu Bapak Angga Mangkosim Tiki Jira ya. Awowo Tikuningan ya. Haji Maman Bapak Haji Apo ya. Bapak Haji Apo Tiki Koning Palit bolong ATM dewek di terpang bagurna deuleuh. Cateh. Heeh. Ya Prija aya. Aya. Atuh breaker-breaker di frekuensi 162. Aya. Di 058. Aya. PWG Kuningan, PWG Lemang. PWG Bandung, PWG Sumedang. Di 05. Hah? Seueur dulur-dulur deuleuh. Radio. Rempek ieu. Rempek ieu. Umur-umuran aing ngawayang meunang jiga ieu bus. Heeh. Loba muatan. Gak kapaperi reka Sumatera nih kaya. Saantak-saantak para rindu. Bapak dalang nuti jauhna. Dalang juga suara. Di dalang deden kosasi. Bapak dalang adeden kosasi. Ya. Ya, di Putra Giraharja 2. Ah, ya. Bapak dalang Kiki Mardani. Putra Giraharja 5. Sumur. Bapak dalang Dede Chandra. Ya. Di Putu Giraharja. Ya. Cepot ngeben. Dalang Adi Kontea aya si juara juara dalang Roman aya dalang kosa eueuh teh bagus Doli Waopit alhamdulillah deuleuh laras Jang wayahna we da dilulur ieu teh nya subuh iya mobil oge teu make baru da ka dieu lalu lumpang jalan irigasi ka dieu bapa jalan irigasi ya kang da nu ngahibur teh lain urang dewek wae dieu aya aya kang bentang tamu aya Kang Ohang keprok Kang Ohang aya artis papan atas Kang Sule. Kang Sule aya. Leueus dewek mah deuleuh. Leueus. Leueus urang Sunda boga Sule teh nya. Janja atuh. Sanajan geus aya di Jakarta oge geuningan dina net TV. Geus TV. Heeh, dina net TV geuning ngomongna teh make Sunda we tetep aya. Aya. Bangga dewek boga Kang Sule teh. Janja. Ciri khas. Urang ngadoakeun mudah-mudahan Kang Sule cing panjang yuswa. Amin. Amin. Mudah-mudahan ulah leuwih naon? Ulah pindah pileumpangan deueuh cining ka sagarupan Jang. Amin. Hayang bantos panjang kene teh nya. Cai. Dalakon panjang kene. Heeh, atuh bintang tamu urang panggil wae nya. Ya. Mana Cep Ohang ka payun? Payun. Napai jalan satapak aduku kai di lemur teka rasa capek rasa babaya nuditea ujanang inona gerak kaya tempat kori uwana nepi ka mururuk itu juga kacang sete. Emangna kunaon sih? Ari nyanyi ohang kudu aya koma peuneuh. Aya dinamikana. Heeh. Artikulasi kudu jelas sih Mang Ungku geus sete. Nu penting mah anggeus nyanyina. Yeuh, sanajan anggeus oge aya teu balik mah moal bener. Make rasa. Oda yang buru-buru angus. Bapak ya setapak juga borongan gitu seteh. Oda rusuh. Rusuh naon atulah rusuh. Nyantai. Oh nu dipayun cina eta sok calik sadayana sok. Sok tuh. Itu karunya tuh. Ini kia terara cuma. Sok calik ta calik. Teka jawab tiang mama. Bob. Dibanding sekuaing. Ya, rumah radang lahen. Cingenahen. Teka sawang. Cok. Teka sawang tiang gana. Teka pikir tita dina. Benar. Oh. Teka sawang. Main make tabuhan ayo. Lain make tabuhan sih teh. Aduh Gusti lu agung. Ye, mapai jalan satapak. Ngejug-jug ka hiji lemur. Henteu karasa capena sabab aya nu diteang. Cau. Mapai jalan satapak. Ngecucuk ke hiji lembur untuk kerasa capek deh capek nak lain capek deh capek sabab ayah lebih tiang hujan angin jendor darna gelap terima kejeng capek hujan angin dordar gelap. Daya terdiuhan kerniuhan sanajan awak rancu tepaduli tak jinti nu penting mah asa nepi ka tempat anu ditujui seteh nah ditujui seteh dituju dituju rek mawar bodas kembang nu jadi inti urang di dieu. Nah, maksudna ada gerakan. Oh, gerakan nari-nari. Gentingan muadakeun kembang can ayeuna nu mati. Bari ge asa horeng, datang ge asa ngalayang. Kenangan, siap. Ya, lamun hayang dikenangan kudu meunaheun. Lamun tak itu urang ngareuneuhan. Ngareuneuhan teh, ngareuneuhan. Kitu ngareuneuhan geung nyanyina. Teu kasawang ti anggeuna. Teu kapikir. Oh, nyanyi eta sih mah. Tong nyanyi eta. Waya, ya. Alang layung. Jesus. Oh, sosis. Hey. Sosis make jagung. Sosis ada mantu sete. Ya, lain sosis eta mah lagu Sule. Hah? Lagu Sule eta mah anu bogana. Bogana. Lamun eta nyanyi ka ahlina. Oh, da eueuh panci Sule na ge. Aya. Oh. Aya. Ih, bleku. Si Sule teh keur bawa panyakit burut. Jadi hese teu jadi datang cicing di imah. Ulah kitu eta teh babaturan maneh. Tapi bener kitang, Kang. Si Sule ayeuna jadi artis papan atas teh. Bener. Ayeuna artis anu pangmahalna. Heeh. Tapi aing mah nyaho keur leutikna. Oh, baheulana kumaha kitu? Heeh, mun nyaho keur leutikna. Aing mah apa Sule? Sule. Heeh. Ngaran. Hartina Sule naon? Ngaran Sule ngaran lain naon eta aya hartina teh teh naon aya sejarahna Sule teh nyaeta hartina teh susut leho heueuh sisi teh. Berarti baheula teh eta nongtot lehonya. Baheulana teh, yo lehonna teh lol geuning tah. Di sisut kuleungeun. Bret babah kitu. Nepi ka ngerak dina pipi teh. Ke mamun pange jeung uing nya si sule, he si nongtot leho. Kitu kana. He si nongtot leho. Si nongtot bol. Nya lamun pange ha. Coba ning ayeuna teh. Keur burut teh. Ai burut mah henteu kan kitu ngungku, ai baheula, ieu baheula. Naonna? Sule teh. Cara lagi nyaho entis. Entis. Entisna. Entis entis entis. Entis entis. Ayo naha, baheula mah tukang keretek. Hah? Tukang keretek. Tukang keretek. Kusir keretek. Tukang baso. Aduh. Sule teh nyaho. Alah, aing ngumpangi, ngumpangi engke pangi jeung si Sule kitu. Ningnong deh. Nah ningnong. Apa nana tay? Boleh ye, ye nak keretek mah ningnong. Bertak ketopak ketopak. Ningnong. Lamun tukang baso, kuma tukang baso. Baso baso. Baso. Ye baso baso baso. Baso. Tak tak tak tak tak tak tak tak. Man rada gede. Boh. Rada gede. Do do do do do do do do do. Do do mah bapa anak berkunci deh. Oh. Oh benar boh. Ah ye nak. Kalau menyaho nongtot leho, calo diborok, jeng, oh jeng pegang, begung, kurang gigi, kurang gigi jeng, oh lah teradahar, ngamen, ngamen, atur nuhun, atur nuhun, atur nuhun, atur nuhun, bukan benar ya, atur nuhun, nau nau, atur nuhun. Nuhun aing apa nyahuan aing teh baheulana si Sule teh panjang kok sejarahna lain ha oh teu nuhun ah wis sia eh lain teh ye tuh aing mah tuh itu hei naon aing mah ohang itu keprokan heeh lain asnya aing sia naon itu bae jadi itu heh nyaho si Sule teh kitu keneu teh lain susut leho nah lain teh aduh aing oi nyaho aing susut leho si Sule teh heeh nya tapi itu teh belah mana ieu teh cu heeh nyaho aing ge sahapot heh saha si Sule susut leho teh jelema oh kitu nantot heh Wani didinya. Goblok. Wani naon? Urang mah teh sieun didinya mah da. Naon awi kieu huntu hiji eueuh geus sieun. Kumis ngan sencret jika dikotok. Naon maksudna? Ngago goreng urang. Lah ieu mah goreng ieu mah baheula geus. Heh baheula lain dulu, lain sekarang bisuna hulu pucat natarang. Naon mana teh? Tapi lain naon-naon. Ieu mah geus baheula kitu. Mane buladog-buladog deui ka aing teh sakinaon. Didinya wani. Naon kitu? Wani didinya ka di dieu. Wani. Sok yeuh wani cenah sok teh. Aisa kan leutik teh goblok. Kitu kayana Sule. Hei. Sok. Cik, guru da gede tuh geus gereja naha. Teu wani. Teu wani. Satu wani. Moal wani. Wani mana sok. Hah, ayo tuturkeun. Emang aing wani kitu. Ayo. Jeung ieu jeung ieu jeung ieu jeung ieu wani teh jeung eta epot iman ah eles siapa nya ku dadang suada suaya mah hayu sangaran beleku dadang suada suaya dadang senangan sumanto aman jeung ieu mah teu wani dadang eta leungeun masih keneh buntet lain buntet. Naon teh kana leungeun? Lain buntet. Naon? Hah, metan. Lah punten sedap. Amang amang amang. Awas awas awas. Awas deh renang. Renang berku kita. Oh celepak hukum. Lain. Bante kolam. Dia ngam cumi-cumi ieu sia. Isu leak. Cek, lek. Lamun itu jelema cumi-cumi ieu naon kira-kira? Wah, ieu mah sepat buruk. Sepat buruk. Kuntennya rada mules ieu tuh. Lain pacilingan aing sia. Ah, dasar sia kalakuan di pipiran imah sia dipake. Kan beda ya urang mah urang kampung. Hah? Teu naon da bareto urang lamun di sawah kitu. Urang kampung. Heeh. Ih, mun kitu sia mah wae. Nah, di mana? Oh. Orang kampung tapi aing mah beungeut kota. Mana orang kota, beungeut kampung sia mah. Kota. Kota eta. Oh, bener geuneun, bener sia urang kota mah. Mana mah hiji-hijina jelema nu jarang ka dokter gigi. Naha? Sok rek pasang behel hese sia eta mah. Ngaitkeun di mana coba? Gorowang kitu. Naik motor dibonceng ku abdi ibu. Ngebut jolma. Terus naon naha begitu? Wih, ih sora naon eh sugan teh rempot. Heeh. Tepo si pohang geureuh. Sadaha tong nya. Heeh. Sadaha tong. Eta mah japati. Oh, manuk sagala datang. Dibikeun ka Garuda nu keur cicing datang. Eh punten ieu nu lalajo di handapeulah. Ya khusus santos di tos dibayar kuno hajat jadi nulah lajo tekenging naik keluhurnya bentar ya hei belum ayo mana itu nyawa itu sah jelema nyawa ini jelema aduh gusti lu agung nah nah mau kejumpul aku maka disinggahkan nulah lajo nu tinggali baju nage bodas nulah lajo dulu iya dalang nge bodas itu tidak lajo. Oh tapi kan lajo di si pohang pot eh pak maka ya gue butuh suhu ke lain tukang show belum. Karena ya orang terpakai kacamata ada burem ya panora. Ya ayo mana kenyak kita. Sabi kan. Ayo di sini kita jauh cikak pen bangun. Lain sahab kita tuh pejabat. Pejabat? Oh. Maunya ya pejabat diuk itu. Eh. Justru kita pejabat dimasuk diuk di rakyat. Oh gitu. Heeh. Cimilanya caketan. Naon kurang balik teuheulnya nah heeh bener nih eta teh Bapak Haji Dedi Mulyadi teh eta Pak panang bada Pak Sule alhamdulillah alhamdulillah Pak aduh Pak aduh geningan nyanak nu gelo mohon nu gelo Pak alhamdulillah ieu nu gelo ieu nu edan Bapak Haji Dedi Mulyadi oh Nya. Heeh. Mane Dedi? Belum. Allah Akbar. Nyebat naon nama RT? Mane. Nyebat naon? Mane. Nyebat naon? Mun Dedi mane gitu. Nyebat naon? Nya mane ka sia. Oh, nyebat naon? Mane sia. Heeh, nyebat naon? Mane sia. Mane saepis. Sae kumaha Bapak? Apaan sia teh kasar Pak kumaha? Eh, bubuk sia mah. Apat kieu-kieu ge mana teh ponda. Atuh kan nyari di kitu penteung. Etika kudu dijaga. Mun mah mane kitu wae sia mah wae. Ai mana dahar tes pong mun dibawa bawang. Pokoknya tes pong mah tes pong mesti jadi bawang ai mane. Aduh. Meni sae kalakuan. Sae kumaha Pak ieu suasia sae? Eh, sae pisan pan ieu teh anggota rombongan na kasenian. Anggota rombongan. Mun pimpinanana. Rombongan apa? Ngal poe. Honor ti kuring, ieu narimana. Nya. Ayeuna geus wae nyebut sia ka pimpinanana hade. Hadena kumaha? Cingcirining pimpinanana geus bisa naekkeun harkat darajat masyarakatna. Bukan makan nami, eh. Mana emang gua dahar kadu tapi bau lahang. Dengeken, iya pimpinan. Pimpinan. Iya anggota. Anggota. Honor di dia. Iya narima. Alhamdulillah. Dirinya anggota kuring. Kan sia teu mikir. Kamu ini apa maksudnya? Tidak mikir. Kamu itu tidak punya utek tahu. Ini kamu mau begitu saja kepada aku. Demikir mana? Demikir temukur kak kujur. Para bah mana? Aing nu mere duit, sia nu narima. Ari aing pamajikan hiji, sia mah lima kali kawin. Aduh, setik itu mau telah hebat. Naon saya ngomong naon sih? Papa, aku satu saja. Aku takut sama istri. Kamu mau wanian sih? Rek urang atuh urang mah hiji we. Oh, rek gua ge diontro. Ya. Urang mah apa caritana teu wani ngomong kos sek rek wani. Ye teh lembur aing goblok sih teh. Eh, poho. Pohonya. Tekenging kitu mun tekenging nuding-nuding ka batur di ontrok tekenging mun nya tekenging sakali-kali deui nya tekenging tong disebutkeun di ontrok mah geus geus sakali eta mah lain di ontrok Pak naon silaturahmi tapi sekolot sareng ngumpul mantak ke nanaon ge aya elmu na elmu teres ku kenang bagian tukang kenang elmu nya nu maguguruna ulah ka sule ka oh atuh aing tu aing teh ge naon ya ning teh ngiluan urang mah teu wani nyebut anjing mana mah wani tapi mah anjing lain anjing oh anjing anjing mah oh anjing anjing oh anjing kasar anjing hayang kasar lemeskeun kumami diamplas yeuh karunya tuh anjing diamplas belegung eh gogobna paingankeun dalam dadan boga na mandi lemurna tinggal panaya geura dibawa kabeh lain panaya kan pamajikan panayagan pa kulawarga kulawarga di sana pak gumargi ieu urang mah jadi kasak seni ayeuna kasak seni dengekeun tah pak bedana panggung di Lembang ini dia di Lembang pinuh ku gantungan ieu pinuh ku mangandeuh panjang di mah panggung diajar ieu nya ngabejaan seniman teh loba barangsa ka kolotnakeun akibat keur loba panggungan awuntah dihamur-hamur ngabelaan kanyut kanyut tuh keur populer ditata manajemenna diatur rejekina nyaah ka pamajikanana terus hebat maneh mohon maaf bapak kanyut itu apa ya aduh ya kanyut teh kanyut jadi sebangsa ya sebangsa sebangsa itu adalah sebangsa yang amburayot gitu ya kan bentuknya itu seperti itu kanyut bener lain hari yang aku tahu mah kanyut kunang aku tahu kalau kanyut yang lain aku nggak tahu nah ari kanyut teh bentuknya kumaha jelaskan jadi begini ya aku kalau kanyut doma tahu ini kanyut yang mana dulu biar aku kuahin kudu ditolol nggak bisa teh supaya tidak ada pembodohan publik. Pembodohan publik sih pembodohan publik, tapi aduh, masa ditolol-tololin. Aduh jangan begitu. Awas, dong. Kamu menerjemahkan kanyut harus tepat. Iya. Kalau salah menafsirkannya, salah menerjemahkannya nanti ada penistaan terhadap kanyut. Masalah tafsir ya masalahnya Garuda, guru jelas. Kanyut, eh? Ya, masalah tafsir. Garuda kleti guru jelas supaya Garuda oge paham. Paham. Bahasa Sundana jelas. Ya. Kanyut kunaon disebut kanyut kasar? Naon? Jelaskeun kumana? Kusabab lamun Garuda ngadengi nu teu jelas teu puguh, Garuda mah gampang nangkep. Ngomong gancang supaya maneh apal. Gancang ngomong. Yen Garuda di dieu mah karena rinter kabeh. Oh, eleku seniman Bekasi. Sok ngomong bener. Ngomong. Ya, kanyut naon anu bakal dijelaskeun ku maneh? Ta di ayeuna. Sok, nu jelas, nu jelas. Nu jelas. Diuk. Diuk. Erek diuk kumaha da anak pingali? Kuat renyek ieu na tai kanyut. Sok ada pengkeran, ada pengkeran sok. Tai lo ieu sok. Karunya itu kolot. Oh. Tuh, tah gitu. Nah, calik dah. Calik dah. Sok, sok sakedap deui bari dieu ku wahang. Sok, jelaskeun. Jadi ai kanyut teh bangsaning anu ngaburayot. Ai anu ngaburayot teh? Kanyut sabab nya kitu bentukna. Kanyut teh barang anu ngaburayot. Kunaon disebut kanyut? Eta mah sabab siga kanyut. Nu jelas atuh ngajelaskeun teh. Jadi kanyut teh sok nimbul ke naon balukar tinu kanyut naon masalah nu kajadian lamun tinu kanyut bakal loba nu kejadian. Naon diantarana? Diantarana lamun yuk nanteng si awewe. Naon si awewe? Si awewe anu sok pak pelenung. Nah, jadi awewe nu mah teh masalah naon nya kanyut? Heeh, pak pelenung teh bakal jadi budak. Kulantaran aya kanyut. Lain eta atuh. Nu dijelaskeun teh bahasa Sunda panaya istilah naon pot? Kanyut kuna wadah duit. Kanyutna punuk. Kanyutna punuk sieunan nya pot. Kanyut tataran. Wanian. Eraan. Eraan. Tapi kadang-kadang wanita jelema. Itu. Wanian ngalahir kanyut. Heeh, maneh eta mah? Nyaho aing mah wanian dijigasinya peot kanyut sia mah. Oh. Maneh mah ditambah penyakitna hamur kanyut. Ai hamur kanyut teh naon, Pak? Gawena kawin cerai. Heeh. Oh. Dasar ohang hamur kamu. Tuluy teh atuh. Alus ngaran mana ohang hamur amun bade kagumi ohang ohang mana ohang hamur oh di ditu apaleun oh nya urang hamur ya heeh tah lamun aya budak awewe utah-utahan sedengkeun can boga salaki eta budak teh kunaon mabok mensen meureun tadi teh tadi teh tadi teh bakal jadi budak eta teh kasebutna teh naon cik heeh lamun utah-utahan teh meureuh kanyut eh sia. Manya jarang aya ya jelema ompong rata. Lain rata rewas. Wow. Wow. Lamun aya aya sinen ditinggalkeun ku salakina geus 2 taun lieur sirah. Wah, eta mah lieur atuh teu mangi kanyut. Ya maksudna teu mangi kanyut anu eusian. Kanyut kunang meureun. Heeh, kanyut kunang teu eusian, salah eueuh nu pangusahakeun. Bener-bener duit maksudna mah. Duit atuh. Lah kanyut eta tuh. Ya, sok. Mah banget maneh siga kanyut. Artinya siga kanyut kunang, salah kaum beungeut na menghasilkan duit. ATM. ATM. Eta euy. Kitu tuh menta mah ka ditu. Geus besenan menta we ka dieu mah. Tapi alhamdulillah teh hangilnya bingah amarwata suta bingah nak ka kiri-kiri. Walah, bahasa wayang eta nya. Waduh. Wirahna ti Cilekong teh janten wawakil bakal ngiringan festival wayang golek sadunia. Oh, iya nya eta. Cepot tepuk tangan. Iya. Kamu Giri Harja. Di mana? Di Pak di Prancis. Di Prancis Pak aya uleman. Oh, Prancis. Festival wayang sadunia. Oh. Di Prancis bulan sasi September itu manawi Bapak bade ehem. Bulan naon? September. Taun hareup. Moal. Oh, lila keneh. Moal. Pantangungana ge loba keneh jeung urang. Heeh. Moal, ge proposalna ka Bapak keun. Beres. Nya. Gampang. Balik deui moal. Emang ieu wungkul. Oh, weh deui, Pak. Emang ieu wungkul. Henteu ka bae. Aya paya Haji Dadang Nasir. Haji Dadang Nasir. Nasir teh nya Nasir. Pak Haji Dadang Nasir MIP SIP MIP naon sia jadi Dadang Naskor apanan da baheula mah di Banjaran aya ieu tukang dagang naskor ngaranna Dadang Naskor. Wah. Beda deui atuh sia teh. Dadang Naskor nu di ditu mah nu dagang buah-buahan. Naskor teh sanggo goreng sia teh jadi. Tapi di pinggirna aya buah. Tapi nu ngaranna de mah memang aralus. Alusnya. Heeh. Dedi Mulyadi Dadang Nasir Dadang Nasir Dadang Sunatan Sunaria Deni Mulyadi Deni Mulyadi aaaaaaah gatis tunggu kodean palingan naon paling oke merenan nanti siapa namun nubindeng nubindeng nah urang mah kan baik ngaran disgia urang mah hajat nyunatan tapi bisa kena dua urang mah mana mah hajat tunggal minggu bae kan loba budak na. Lain loba budak na sia teh sing mikir hirup teh. Mikir kumaha? Emonya anak moal kabupaten. Udah geus kajadian. Heeh, renang penyakit kitu teh bising sangsara kakolotnakeun. Iya, bade. Keur ngoran usaha nu bener, nabung nu bener. Siap. Mini nyeun minus nu hade. Siap. Ulah duit di aur-aur nutulkeun ka hayang kanyu teh sia mah. Apan abi ge nabung? Di mana? Di uang kabupaten eta. Kan kita ngagedean duit ka nya, ka diri abi. Eh, hayang mah. Ah, hayang mah meuli we. Ya nu diomongkeun naon sok mah cek meuli ka nyut kan. Kajeng naon? Kanyut kunang. Ketinggal meuli loba di palere doa kanyut kunang mah. Oh kabar sia teh kunang. Oh kabar geus ngedah naon sia? Hah? Nah kan cecet. Alhamdulillah. Pokona mah ya. Ari uing mah aya kunang naon da memang. Ya kumaha tu da geus kejadian. Wing nyoo kamane ulah ulah nurutan si gawing amtong tah raina teh naon turutan aing mun aing nurutan mane hayang sule turutan tu alus kahirupanana mingkin nikat mingkin terkenal harkat martabat seniman Sunda teh kaangkat ku sule anu kekinian luar biasa awak tuh gitu. Dulur kan dibawa kabeh main teh dibawa di ditu tukang bonang, tukang gambang, tukang suling, tukang rebab, tukang kendang bisa main di TV. Ya, halus sih. Tah jadi seniman teh kudu kitu nyuna teh atuh. Hey, gua iya tidak mas ya. Oh, tidak mas. Iya, Mbak. Mbak jeung Mas. Jawa, Mas Jawa meureun. Tapi ya ngaturkan nuhunlah ke keluarga besar Bapak Hajatnya atau Bapak Arifin sarang. Arifin lo sudah sok tahu bisa, sudah sok tahu Arifin. Ada orang tanya mau. Ya, Bapak Ahmad Johara. Ya, Bapak Ahmad Suhara sarang. Johara. Ya. Eh siapa? Johara. Ya dengarkan lah siapa tuh ingkar ngomong. Bapak Johara sarang Ibu Neneng, alhamdulillah parantos nikah ke putra. Nah, nyata Neng Titin sarang. Siapa masuk tahu Neng Titin dari mana sih teh? Anak kamu kain mau Neng Reni. Hanya Neng Reni serang Jang Umar. Hei, Cep Andri. Ya panggilan sama Umar sih teh. Ya di mana sih teh Jang Umar? Eh tetep bapak anak. Siapa bapak anak? Pak Yusuf. Bener Suparno, bener Suparno. Ya Suparno. Bila di Jawa. Jadi? Ya Suparno. Munisunam Suparna. Matur nuhun, parantos biasa ngulem. Ayo orang ngomong saha sebenarnya. Apa yang dibawa ku Pak Haji Dedi? Oh iya, Pak Haji Dedi. Ya, dia teh ketua DPD Golkar Jawa Barat, Pak Haji Dedi. Mohon, tepuk tangan heula, Om Pak Dedi. Pamit saya Pak Dedi, mah abdi moal tiasa linggih ka dieu. Alhamdulillah tos sabaraha taun nyapotnya? Mohon. Kapungkur, ah. Oh, dilapisan puluhan tahun teh ka dieu atuh. Itu mah da lieur abdi ge atuh da ngitungna. Matak, matak ulin ngeureuk ka kandang doman we itu. Di mana? Itu apa kan pas makan ke bakal apa mana sabarat tahun di lana di itu ayang ke pas pas ayang ngalir pasti ayang nyebut bapak maneh meren ayang itu si itu maneh si Sule dianggap ada menghando mana siapa maneh masuk gitu letik teh enggak mama orang mau munin manja ada mah abah ku abdi mamit-mamit euy, ari teh aya mah nya, Bu. Ari teh aya mah, cung berpangsa teh. Sok meureuyeuh. Ari sapar we. Hayo ngabodor sia teh aing lalaki. Mane ngabodor eta di bawah? Aing di bawah. Di bait pun mane ngabodor. Cek cek. Cek aya. Mau. Iya ya. Teh hat nu nu niga. Teh ehona ilang. Ehona. Teh teh teh teh. Eho ulang eho. Ulang eho jeung ohang. Lain nu mah. Sok sia ngomong kitu. Sok ngomong kitu. Yang ulek sok lamun maneh jadi ketua RW ngomongna bineng model kitu ngamak ka masyarakatna sia teh ari sia teh geus embung di RW-an ku aing geus bosen di RW ku aing mah beuting sok ya. Ayo bisa teh. Gara-gara sia. Gimana mau ah? Hayang ieu anjing. Nah, hayang ieu ngomongkeun urang. Hayang. Urang. Menghitmo tempatnya ketua lukun wanya gitu aduh hebat nenek kule iya makanya hiknya makanya kusyata gunung hana jauh-jauh kalian asa itu kalian kumpan hame ngomong naon dari mame kan amok satu kuku amok yang kira ya masih yang di etan itu cok ame air itu an ame stasiun lepas tuh ingat daripada enak ngomong tepugu enak buktikan pohang teh boga skill dalam bernyanyi coba pohang nyanyi enak sok bro bagus penang lu orang tadi ayo nyanyi dangdut pepang mana sok kelempeng lah menyanyi sumba ladok tuh, aku kamarin aja nak sok sambalado sok sambala sambala sambala sambalado bersepeda teracapan sambalado sambalado sambalado lado natungan mana itu boga suara arus digoreng-goreng siapa suara mana itu alus dari digoreng-goreng mana mah kumalamun mana di ya malaikat terus suara mana gitu kumaha amit amit amit ayo mana mu alus mana namanya mana tepan alus suara teh munur sati awas dikotok maju deui nah. Jeung aing nurut sia teh kasihan naon ah salah mana teh nurut ka urang atuh geus atuh pemimpin lain ka inung sia teh nurut ka inung heeh nya inung sok maju gigir sati awas kabel tak menurut ini asyik itu gue setelah senyum sabar karep di seti karep oh seti balong lah tetep lain balong kata seti buyur tinggal itu batur mah grup motor XTC Briges ayo mah entok ngocay temen-temen ah, cinta Sunda urang mah. Silakan PMC. Waduh, baik. Malam hari ini aja ulah seri, ulah seri. Mana Bang Roma? Bang Roma boga wibawa. Roma mah tara seri. Bang Haji. Coba kita lihat Bang Haji Roma Irama begitu berwibawa. Roma mah tadi diikat atuh. Cicing aduh oh. Nges gitu cari tanah Romana gergering tipes mulu doang panas nges gitu wih mencik aroma bisa ayo asli nah Bang Haji kan gepeng-gepeng setik matina naon Bang Haji setelah menjadi idaman kita semua malam hari ini datang menemui seluruh warga. Sekarang Bang Haji kelihatan mukanya semakin cerah. Matanya berbinar-binar. Aduh. Di jidatnya kelihatan bekas sujud. Waduh. Hari ini akan menemui seluruh para penggemarnya. Tepuk tangan untuk Bang Haji Roma Irama. Waduh. Maju ke arep, Om Haji, deh. Maju ke arep. Bang Haji Roma Irama. Nya, panidinya. Urang jadina. Heeh. Oh, mani geus hajar mae. Kade, kade kudu boga wibawa. Wibawa kade. Maju. Kade, kade. Kade beungeut, beungeut, beungeut kade. Ulah tepi kan ulah lajo seuri ningali beungeut Bang Roma. Karena Bang Roma mah tidak pernah membuat tertawa, tapi membuat bahagia di hatinya. Oh, kade beungeut jaga, jaga. Beungeut jaga, beungeut, beungeut kade. Bang Roma itu tidak kelihatan marah, juga tidak kelihatan tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus mana yang mending ke Israel, Jik? Nah, itu mana Roma sih dicempreng gitu. Roma mah ngebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temalan, tetemu naik nulala Joma. Mana gua menek sana nek malam. Atuh mun ah kitu rada ngebas eti. Ari, kada Bang Haji mah gua kebiasaan atuh nuhun kitu daya, daya. Ah. Terima kasih. Nah, bisa. Ketawana tuh. Itu. Kada tertawa Bang Haji mah tidak pernah lebar, mesem. Ulah lebar teh enggak beda guntuna pohang manehna. Jadi rada ditahan. Itu. Jika tukang martabak sih gitu-gitu. Kanun pas saya. Boga asem euy. Main boga asem ya boga ham sorangan. Karek hap ai baik deui kana irung. Gusti. Ente jadi rika di tukang jamu atuh sia. Gege, sadap rika kunaon jadi kitu? Misalah. Gusti nu Agung labu tina motor, eueuh mesinan motorna. Eta kieu wae atuh. Leraskeun, leraskeun, leraskeun. Ada satu omas ya maaf. Eta dikara Rika teh beunteung kana beureuteung kitu. Apa namanya empat sasi? Mas nyekek teh koplo. Sia mah nyaan nyekekna. Aduh, ini teh Rika. Nah juga si Ipa. Ah emang aku sereh. Ya Pak. Tidak akan saya lama-lama berbicara. Saya akan panggilkan kekasih saya. Gitu. Siapa kekasihnya? Rika Sutisna. Rika Irama aku. Rika Rahim. Silakan. Assalamualaikum ya semuanya. Selamat berjumpa dengan Aing di sini. Oh iya, dengan saya Rika bersama salaki Abdi, kata si Roma. Pada nyanyi dan lihat-lihatnya Romanya, sok sia heula tuh. Ya, ya teh Rika teh urang rancak oleh semikis teh. Ami di mangahap. Mohon Rika, ada masalah apa bicaranya kesan seperti itu Kang Yunus. Gak ada masalah ini diajak nyanyi sama Bang Roma. Ya kenapa nyeritanya sampai kasar begitu? Enggak kasar, aku tidak kan kalau mandi Jakarta ya. Jadi di Jakarta kadang-kadang aku kalau sunatnya suka kasar. Oh gitu. Amplas habis. Roma jadi ini kan nyanyi ini. Manja, manja, siapa manja? Ini beliin aku head behel atuh. Aku pengen di behel. Hah? Pengen di behel. Udah gak apa-apa itu adalah Roma, Roma ngomong na maaf. Gimana lah, kamu sudah cantik begitu. Paling cantik-cantik kan model di behel teh. Aku teh pernahnya ke klinik terus aku minta di behel. Terus kata dokter teh, ih kamu mah gak bisa. Aku gak bisa. Bisa sih bisa tapi kawat Brimob. Gedean di klinik. Masih. Mana Hah? Klinik mana? Eta klinik Tom Yam. Kliniknya orang Cina. Tom Yam udah harus Korea. Bang Roma. Astagfirullah. Bang Roma itu kan terkenal dengan romantisnya sama istri. Saya akan mengajarkan kamu ya. Iya Roma. Saya akan belajar sebuah lagu. Ini singit papan. Jauh-jauh deh, papan. Ya, papan bobo nih yang cepot. Akan saya bawakan sebuah lagu bersama istri tercinta. Bang Haji, Bang Haji biasa panggil istri apa panggilan kesayangannya? Kalau Kang Yusuf, mana mana tadi Yunus, mana Yusuf, mana tu benar? Oh, tadi ya tepuntan atau ada ragun, abis mah ragun kotok, punten gue. Sedih itu Rom, si Rika itu pakai celana kuat ngagurayot ke harup gitu. Nya itu ngange hot pen. Sayang. Aku akan menang. Sayang, sayang Manu. Sayang itu adalah panggilanku. Oh nya, coba saya Inggris mah babi gitu nya. Baby, baby, baby sih teh. Nuhun dibenarkan. Piano main-main. Asia wes serangan. Belum. Aisyah tara aja film-film. Tara aduh. Apana nikah teh pemajikanna na belum biasa. Piano main-main. Cek Roma. Terus Kadi, mana nyanyi lu? Lain sia we teh pemaji teh. Abi ngilu nyanyi. Heeh. Ngilu ka Roma. Heeh. Angkosnya si saha? Milu nyanyi lain milu kena angkot. Punya, punter atau nih hawa? Punter ke Ahmad. Aduh, hey, siat tilu kali gus beda. Mana tadi? Tadi Yusuf Yunus Saina Ahmad. Punter ada rabun ya. Meninggal yurkan. Astagfirullahaladzim, si Mister. Si John. Si Jonathan. Ayo Ramad deh ya. Piano main-main. Piano, aha, piano, main-main, piano, aha, nyanyi dengan piano, nyanyi dengan piano. Bang Roma, Roma, Bang Roma itu kan tidak suka iya. Terhadap goyang yang erotis. Makanya saya istighfar. Astagfirullah. Sekali-kali mau istighfar, mau istighfar. Yeah. Pas kamu at sebuah lagu yang tadi ya, iya. Langsung. Okay. Kamu bertanya apa? Iya. Iya, no, mari main. Iya. Salah, dengan piano ku nari dengan piano paino piano jatet hai siapa kamu batoi oma eh oma hai apa kira eh oma oma wah ini kadek siap kamu batoi kekengi ngaku buah hawa nafsu kekengi perlakukanlah wanita dengan cinta bukan dengan bahasa yang kasar seperti itu udah iya tuh dong geran iya oma tah dengengkan ke Ahmad saya ganti-ganti wangaran itu kuma rabun sih nih mana saya nih iya Roma Irama iya Rika oh Rika aduh Thank you. bengsrat. Bengsrat. Ya mah Rika imah. Ya Rika semalam. Jadi buih-buih gitu naon? Dibuih-buih gitu naon maksudnya? Gelung. Oh, gelung. Jadi gelung. Nah, dari pakai gelung. Dari kemarin Cinen. Rika mah lain Cinen. Rika film lain Rika Lapika. Oh, salah. Salah. Rika film. Rika Rahim. Lain Rika film. Nah. Eta mah Jeki Hasan. Iya satu dah hoyong angik pita. Oh, gabelah ku mamane Rika. Iya, ku mamane Rika. Ya lagu naon? Hah? Lagu apa Rika? Sok we apa sia tuh? Aduh asal lebih parah sia geuning. Eh nyanyi lap-lap deuk amokeun huta. Wewe tak amokeun. Geura mulih ka jati geura bulang asa. Maung sia manehnya? Hah? Maung sia manehnya? Keluar sia. Keluar pasti maung sia dina TV ge lalu bana maung nu kaserupan teh maung sia manehnya saha maneh saha sia karuhun ah bohong sia karuhun toke sia nya karuhun ieu karuhun karuhun di mana karuhun ka handap karuhun karuhun sama aing teh da aing dianggap kaasupan sia teh ayeuna kada janten Rika Rahim oh kudu ditiup nya. Astagfirullah lagi. Atuh suara nini-nini ieu mah. Oh, cokot teh. Urang nyokot teh di itu. Tah, sarang. Tuh kompak tukang kenang teh. Si Jenong nu ngenangna. Aing ngapal hayang kabere nya. Ieu tempo ieu. Ah, geus nyokot urang teh. Sarang, kan bieu sarang. Pasti salah. Salah bae pasti. Ai! Nah, keras. Ieu mah suara dorna tuh. Rawan di situ. Aduh, salah. Jadi itu tuh, jadi itu. Jadi ayeuna mah. Moalnya lah, dorong jadi dukun teu payu, Bang. Iya, teu payu mah beneran salah. Jadi gimana jadi mah pasti. Anjing bener anjing. Itu tadi. Siapa bener mah? Dia tadi yang itu. Siapa siapa jahat. Siapa dia? Ada bisa agak kutat gitu. Tadi dia. Itu. Coba acting mungkul. Itu bener tidak bisa. Gitu gua kan ya tadi sana. Sengit etok balado ya. Balado etok dibalik sih. Sangat benar, akhir benar. Ah, jadi ya mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika. Rika Rahim Timuruan kau mengirama kumahan. Hah? Timuruan. Timuruan. Kau mengirama Timuruan. Kau mengirama. Dah hasilnya kamu kau ke? Eh, apa nak kamu ke kamu? Aku ini agak awal. Kamu itu yang adalah itu Anya. Siapakah aku itu? Oh ternyata Rama, teganya engkau kepada yang engkau. Aku tidak akan itu. Stop aku. Eh siapa pokomi? Kemana karep? Hati-hati yang membuat iya. Aina terusuh mabok komi terkena kena begal geramana. Nu bener Indonesia di kamar. Rama, Kenapa Rika? Aku sesungguhnya aku tidak percaya. Kenapa kau tidak percaya akan berita, kabar berita dari tetangga? Berita naon deui wae? Kamu nyandung ke si Keno. Siapa yang nyandung? Kamu. Apa ke si Rina atau si Esi? Banyak sekali. Oh, aku cemburu. Rika. Tidak kayak aku. Tidak kayak aing, Cak. Lah, kalau tidak kayak aku, aing tidak ada, aing. Oh, siapa? Oh, siapa? Oh, siapa? Oh, siapa? Oh, siapa? Oh, siapa? Oh, siapa? Banyak Rika unyang anjing. Mal bener pak, ya pak. Mal bener. Dia terikasi surai. Enggak aku tuh. Ham, tinggali. Manete, ngebejaan di ayeuna. Tuh, hirup kurai jaminan masa depan teh. Ngeskolot mana sih gak kius ya? Mana? Mak, ada mak. Pangku kena peot setik mana? Wish dimanfaatkan ke situ kan gitu setik tadi. Wish. Yeah. Yeah. Iron Man nusa asli nate ya. Kali. Is kali gitu. Pak budakna neangan. Kali. Seri. Pak, bali dia pak, bali dia pak. Bali dia, tinggal ke payun. Oke, nah iya. Jalmi gaul, nah. Bapak sama gaul nyapanya. Tinggali, di bleaching. Di bleaching, kita mati atau sepuh. Oh, kuis. Alhamdulillah. Tinggali si bapak mah, tinggali. Benghar. Rek, mohon. Benghar, pakai baju ketilu. Baju kahiji. Kedua batik kaos tuh bisa katilu kaos Golkar tapi lambang nak wewe Allah kawan mana iya yuk tingali tuh tingali rakyat teh kieu rakyat teh iya kaos bucucu tadi ke barolong saking cintana dipake tuh kebrok sebab menangke tuh api Hilman tinggali rakyat tetapi kaki mantake mun Golkar mere baju karayat ulah nu goreng kia tuh mie ipis nu halus sama ku rakyat mah dipake ya aduh yakin sama di kalimah aduh tapi kabar lo kaya saking ku cinta na bapak bapak teh saha tak paneri paneri hah Pak Idi, wawu Ili, Pak Ili, wawu, Ili. Hah? Wawu kepada dalang saha? Raka-raka kapirai, dalang saha gitu ya? Dalang Barjo, ah? Pada adan Pak Asep, Pak permainan keluarkan lah Pak. Main permain, katanya. Jadi gus kolot, katanya suara, kata kita. Dulurna Pak Dada Dadan Deden Yoga Pak Asep Sama Pak Ugan Ugan oh, tingali aku dulur si Dadang aku wah, hebat iya teh Uwa oh Uwa jadi kadia bapak teh rek naon bapak kok gak buang tangin kia Samton saha golek favoritna lalakonaon na golek saya kira baju hitam oh sedih lalakonaon beranak dalam baskom dak lalakonaon bapak bisa ngigel kurang cobaan yuk bisa cobaan kenang sok cobaan oh ayo, mereka bingung mah. So, kerek-kerek pak, kerek-kerek. Masih kena sehat, oh. Bapak mati kan. Oh, so, cobaan. Kalau nana ya pak, ke. Oh. Anterkan kahayang hati, balas sambalado. Mulai. Di bumi jeung saha abah teh? Putra. Putra, bojo gaduh keneh? Aya, hayang keun ngora maksudna kumaha? Jeung budak boga budak teh sabar hiji. Tilu geus karawin sadayana. Ah, ayeuna ngilu jeung budak. Baheula usahana naon baheula teh? Buburuh. Ayeuna mah geus usaha ngilu jeung budak wae. Hebatnya. Jadi resep kana kasenian. Resep hebat, waduh, Ipin Upin resep. Ya, kalau dia pak, nih anak ke Payun. Ya, nah, coba di bere hadiah. Nah, pasian hadiah tuh. Tak, ayat 3 juta mandinya. Tak, alhamdulillah. Bekal bapak yang jajan sama poe. Bising rekrut tambahan dia. Tambahan jadi 4 juta. Ayeuna rek ditambahan deui ku Pak Bupati. Tuh, Pak Bupati. Oh. Jadi dia ditanggigeun teh, lain sakawa aya ieu mah. Kumaha Hilman rek ditambahan deui? Pak Bupati mangga. Tuh. Hebat. Ieu teh pecinta seni nu kudu dihargai. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu kaum ka Pak Deddy ya, tepuk tangan. Pak. Wah, aduh, tapi hati kompromi. Hitam Ilman, Kang Ilman. Wah, beres panen ya. Alhamdulillah panen lah. Aduh, mau nggak penting karena joki menang duit. Supriyadi, Pak Ilman, Pak Ilman, Pak Bupati pilih barang yang didugikan kak. Oh iya, mohon, mangga, Pak Bupati. Acek kamu didugikan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sejak ngomong dijengken ke Cep Andri serang Teh Reni. Anto sejauhkan yulujeng janten ngabina rumah tangan sakinah mawadah warahmat. Doakun kusadena. Oke, aturan ke masyarakat anu aya di Cilekong, anu aya di Mangahan. Mugi titip moto sambil lulungan sing janten karakterna orang Bandung. Jadi asah asih asuh pesan urang sareng kabeh. Nyaan deudeuhan asihan. Hormat ka saluruhan ngahargaan ka sasama nyahan kasahanapeun kasahanapeun umurna kasahanapeun harta cing nyahan sili asa asih asuh eta titip kitu disim kuring hatur nuhun ka Pak Bupati Purwakarta, Ketua Kami Jawa Barat, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, tutus ngahibur urang sadayana. Anjeunna teh murid pada di Mulyadi teh murid almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Anjeunna guru budaya sekaligus tiasa janten dalang. Dan mudah-mudahan teu janten dalang kariputan. Haturan sareng Kang Sule, oke Kang Kemudian dari ayah Pak Haji Hilman. Tong disebut kenoe. Tong sebut ohang mah geus sohor. Nya, ya. Nasi gorengna ya kana. Duh, lah. Dupina sakitu kapi hatur. Da ieu pada hiburan sareng sabada sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapura ka Bupati. Atur nuhun. Atur nuhun. Lah. Ieu duitna 5.100.000 gedena. Alhamdulillah. Kita mehade tuh, ku paradang di tempat mehade. Tuh, janten 5.500.000 bae cekap jang bekasan taunna. Cekapnya banyak. Alhamdulillah. Ah, ieu mah cepot. Tuh. Alhamdulillah. Si cepot jeung si jenong duaan. Ya, atur nuhun. Keprok Bupati sadayana atur nuhun. Ya, mangga atur nuhun paradang. Ya, atur nuhun. Rek, mohon bae. Rupina mah kedah lalakon kedah teras. Leres, karena upami henteu diteraskeun ieu carita teh bakal di tengah jalan. Hah? Engke langsung ka ditu. Nah, ua ieu teh nya, kade. Nah, saya teh uyut ka ditu teh. Bapak hatur nuhun Pak nya. Hatur nuhun. Eta amplopna kade, bilih aya nu nyanak Bapak nya. Mohon. Mohon tah disapuan kada. Putrana aya henteu? Aya daya. Kada ieu Bang jajapkeun ku ieu bilih ku aya Hansip di dieu aya Pardisa. Jajapkeun nya. Bang jajapkeun hawatos. Barohimin atuh mohon mangga jajapkeun. Kada itu ku bilih. Kang Wasi Abah. Hoyos kadinya, hoyong kadinya. Eh, ai balik mau duit, mung dipaku. Lain bisi kadinya itu hoyong kaditu. Yuk, hayang ajeleng bener kan? Oh, beda. Wih. Tepuk tangan lah Kang Osi Abah. Amin. Mohon pangeten Pak Sim Kuring oke ngaturkeun nuhun ka Pak Dedi Mulyadi nu terus tiasa ngulem Sim Kuring tiasa papenak sareng orang jelekong orang mangahang eta nya. Mangahang. Mangahang sadayana oke ka keluarga panganten atur nuhun pisan. Mudah-mudahan kuring ka panganten cing dicantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal. Amin. Sumangga ugituna Sim Kuring bade pamit mundur kumargi enjing Sim Kuring bade ka Israel. Bade naon? Hah? Bade naon ka Israel? Ah teh jadi da eunungan. Hah? Janten bade uih we ka bumi gitu nya. Da murangkali sareng pun bojong nuju lali liburan. Ya teh ka Korea. Nya mohon kumargi teh aya artosna ah di Cibodas we. Nya. Hatur nuhun di Sim Kuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana. Salam Baktos. Cira aya giring salam Sim Kuring. Jeder kita salamna. Salam Baktos. Jeder. Salam Baktos. Jeder. Salam Baktos. Jeder. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.